نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقال الشارح رحمه الله تعالى فلو رأيت قلاة المتخذين لها عيدا seandainya anda melihat orang-orang yang gulu, yang gulat, gulat itu jamak dari ya qalin, ya pokoknya isim manqus, ya da'ada'i al-qadi, ketika dia dijamak, jamaknya dengan wazan ya fu'atun, gulatun, qudatun, du'atun. Ketika diwaqaf bacanya jangan gulah, jangan du'ah, jangan qudah, tapi dibacanya gimana? Du'at, gulat. Ada ya, itu isim manqus cara baca begitu. Karena ada yang keliru salah baca tadi. Ya. Baik. Nah, jika Anda melihat orang-orang yang berlebihan yang mereka menjadikan ya kuburan sebagai tempat id, sebagai tempat hari raya, berarti id makani, karena id ada dua, id zamani sama id makani. Waqad nazalu 'alal aqwari. Aqwar itu jamak dari qur. Itu maknanya ar-rahl. Ya. Mereka turun dari aqwar, dari rahl, yaitu dari kendaraan-kendaraan mereka. Wad-dawabi. Sama ini ya, dari hewan tunggangan mereka. Idza ra'awha min kulli makanin ba'idin. Ya, jika mereka melihatnya dari kejauhan, fawada'u laha al-jibaha. Ya, maka mereka letakkan kening mereka, waqabbalul arda, dan mereka mencium tanah, mencium bumi, waqashabul ar-ru'usa, kemudian mereka membuka kepala mereka, peci-peci mereka buka, sorban-sorban mereka buka, wartafa'at aswatuhum bid-dajij, dan mereka mengeraskan suara mereka ya dengan menangis terseduh-seduh, wajabaku, mereka saling menangis, hatta tasma'alahum an-nasija, ya mereka menangis terseduh-seduh ya hingga Anda mendengar dari mereka nasij. Wa ra'au annahum qad arbau birribhi 'ala al-hajij, dan mereka beranggapan bahwa mereka, bahwa orang yang mendatanginya itu lebih arbau, lebih beruntung daripada orang yang berangkat haji. Fastaghasu biman la yubdi'u wa la yu'id, maka mereka meminta bantuan kepada orang yang tidak mencipta dan yang tidak dapat mengembalikan penciptaan. Wanadau, dan mereka menyeru, walakin min makanin ba'id, akan tetapi mereka menyerunya itu dari tempat yang jauh. Hatta idza danau minha, hingga apabila mereka telah mendekat. Sallu indal qabri rak'atain, mereka salat di sisi kuburan keramat tadi dua rakaat. Warau annahum qada'ah ahrazu min al-ajri, ya mereka berpendapat apa namanya, mereka telah mendapat pahala. Nah di situ ya, wala ajra man shalla ila al-qiblatain, padahal tidak ada pahala bagi orang yang salat yang menghadap dua kiblat. Fatarahum haula al-qabri ruk'an wa sujadan, maka Anda melihat mereka di sisi kuburan tersebut, mereka rukuk, sujud. Yabtaghuna fadlan min al-mayyit wa ridwana, mereka malah mengharapkan karunia dan keridhaan dari si mayit, si penghuni kuburan keramat tadi. Ya. Wa qad mala'u aqfahum khaybatan wa khusranan. Dan mereka telah memenuhi aqfahum. Ini apa jamak dari kaf? Kedua telapak tangan mereka ini. Ya, mereka telah memenuhi dengan khaybah, dengan apa namanya, kenistaan dan khusranan dan kerugian. Ya. Baik, sampai sini ya. Nah, fadal Pak Ahmad dibaca. Orang kali orang yang berkata, Pak Fadil Bayarillahi, Fadil Fadil Syaitani. ما ma yuraku hunaka minar minal abar minal abarat wa yurfa'u minal aswati wa yutlabu minal mayyiti minal hajati wa yus'alu min tafrijil kurubati wa ihna'i zawil faqati wa mu'afati zawil ahati wal baryati summang sanu summang sanu baga dalika haulal qabri wa ifta'ibaini wa ifina wa ifaini ta'ibaini wa ifaini tashbihan lahu bil baitil harami wa ta'ibina ta'ibina bukan ta'ibaini ta'ibina ta'ibina tashbihan lahu bil baitil harami alladhi ja'alahu Allahu mubarakan waludan lil alamina thumma akhadhu fi taqbili wal istilami ara'aital hajaro al aswada wa ma yaqalu bihi babul baitil harami thumma afaru ladaihi tilkal jibahu jibaha jibaha thumma afaru ladaihi tilkal jibaha wal hududa maf'ul dari afar terus allati ya'lamullahu annaha lam tu'far kadzalika itu lam tu'far lam tu'far kadzalika baina yadayhi fi sujudi tsumma kamalu manasika kan wazannya kamalu tsumma kamalu dia mutaaddi dari fi lazimnya kamula bentuk mutaaddinya ada wazan fa'ala satu lagi af'ala akmala dan kamala tsumma kamalu manasika hajjil qabri bit taqsiri hunaka wal khalaqi wal khilaq wal khilaq ana wastamta'u bi khilaqihim bi khalaqihim bi khilaqihim bi khilaqihim min dhalikal wasni id lam yakun lahu wasan wasan wasan wasani wasan biasa min dhalikal wasani id lam yakun lahum indallahi khilaqun laqad apa min indal apa lahum indallahi min enggak ada minnya min khilaqin sampai sini dulu ya baik fali ghairillah ya kepada selain Allah bali syaitan bahkan kepada setan sebenarnya ma yuraqu hunaka min al-abarat apa yang dilakukan ditumpahkan di situ ya dari cucuran-cucuran air mata ya yang tertumpah itu yang ditumpahkan itu bukan untuk Allah ya tapi untuk setan. Nah ketika mereka menangis wa yartafi'u minal aswat ya dan juga ketika mereka meninggikan suaranya wa yutlabu minal mayit dan diminta dari si mayit tadi yang penghuni kuburan keramat tadi minal hajat yaitu kebutuhan-kebutuhan mereka wa yus'alu min tafrijil kurubat dan diminta agar dilapangkan dari berbagai macam kesusahan ya wa i'na'i dzawil faqat dan diberi kekayaan bagi orang dari orang yang faqat kemiskinan wa mu'afati dawil ahad ya dan diberi kesembuhan bagi orang yang ahad yang sakit wal baliyat dan orang yang terkena bencana summan asabu summan sanau ba'da dzalika haulal qabri ta'ibin ya kemudian setelah itu mereka menunduk ya di sisi kuburan dalam keadaan mereka bertawaf tashbihan lahu bil baitil haram yang menyerupai apa yang mereka lakukan ya kalau ada di Ka'bah di Baitul Haram tawaf alladzi ja'alahu Allah mubarakan wa hudan lil alamin yang Allah jadikan ya Masjidil Haram atau Ka'bah itu diberkahi dan petunjuk bagi seluruh alam summa akhadhu bit takbili wal istilam ya kemudian mereka mulai takbil itu masdar qabbala yaqbilu mencium ya, dan ngusap-ngusap, ya, dan istilah mereka mengusap-ngusap, ya, kuburan keramat tadi. Ara'aital hajar al-aswad wa ma yaf'alu bihi wabdul baitil haram. Apakah anda melihat hajar aswad, apa yang dilakukan oleh para tamu-tamu Masjidil Haram, ya, yaitu mencium hajar aswad itu pun bukan dalam rangka mengagungkan hajar aswad, hanya sunnah aja, ya, yang kata Umar bin Khattab, ya, innaka anta hajar laula anni ma ra'aitu Rasulullah SAW yuqabiluk ma uqabiluk, kata Umar, kamu ini cuma batu ya hajar aswad, seandainya saya enggak melihat Rasulullah SAW cium kau, saya enggak bakal cium kau ya hajar aswad, kata Umar bin Khattab, ya. Dan mencium hajar aswad itu ittiba'an, dan itu adalah ibadah. Nah, mencium kubur keramat ini apa ini? Ibadah ini, ibadah diberikan kepada kepada selain Allah. Iya dan bila. Thumma affaru ladaihi tilkal jibaha. Ya, kemudian mereka melumuri, ya. Mereka melumuri itu jibah, itu apa namanya? Jidat, jidat, jidat mereka dan khudud, ya, pipi-pipi mereka, mereka lumuri, ya, dan billah, ya, dengan apa yang ada di sisi kuburan tersebut, tanah-tanahnya, allati, ya, allati ya'lamuhullah, allati ya'lamuhullahu annaha lam tu'affar, kadarika baina yadaihi fi sujud, ya. Sedang Allah mengetahui bahwa kening dan pipi itu tidak dilumurkan di hadapannya ketika sujud. Ketika kita sujud, kita melumurkan enggak? Kenapa enggak? Kita bahkan enggak menaruh batu karbala di kening kita ketika kita sujud sebagaimana orang-orang Syiah. Kita enggak melumuri apapun. Udah sekedar kita merebahkan ke badan kita, meletakkan kening kita, wajah kita, ya, di tanah atau di permukaan bumi dalam rangka mengagungkan Allah. Ya. Summa kammalu manasikal hajjil qabri bit taqsir hunaka bil wal khilaq. Kemudian mereka melengkapi manasik haji kuburan. Manasik haji kuburan mereka dengan apa? Dengan taqsir, yaitu dengan memendekkan rambut hunaka di sana. Ya, wal khilaq, dan dengan itu gundulin rambut mereka. Ini benar-benar ini udah ibadah semua. Ya. Dan mengunduli rambut, pendekin rambut, itu tahallul adalah ibadah, ya, dalam proses haji dan umrah. Ya, kalau umrah ya setelah sa'i. Ya, kalau haji ya setelah melempar jumrah. Ya, sebelum atau setelah haji boleh. Ya, menyembelih haji. Wastamta'u bi hilaqihim. Ya. Min dzalikal wasani. Kemudian mereka merasa puas dengan bagian mereka itu dari berhala tersebut, ya, dengan, ya, dengan memendekkan rambut mereka tadi dengan botakin. Idlam yakun lahum indallah min khalaq. Khalaq, antum apa? Khilaq. Iya. Nah, khalaq. Khalaq yang benar. Ya. Jadi di khalaqin. Apa? Banyak enggak pakai khalaqin. Sekarang idlam yakun, kalau ini enggak nyambung kalau pakai khilaq. Khalaq. Iya. Khalaq itu nasibun. Nasib, ya, bagian. Enggak, tadi katanya kan wastamta'u bi khalaqihim. Kalau ini bi khilaq, betul. Khilaq. Maka mereka puas dengan mereka menggundulkan rambut mereka. Min dzalikal wasan, yang mereka persembahkan untuk berhala tadi, yaitu kuburan keramat. Idlamnya pun lahum indallahi min olak baru nasibun. Nah, itu yang lebih bagus. Ya, nanti karena mereka enggak punya bagian di sisi Allah, enggak punya nasib. Kalau dibaca khilaq malah enggak nyambung kayaknya. Nah, fadal Pak Sweri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, faqad yu'ta idzalika al-watana al-qarabina wa kanat salatuhum wa nusukuhum wa qurabatuhum li ghairillahi rabbil alamin. Falau ra'aitahum yahna'u yuhanni'u hanna yuhanni'u yuhanni'u ba'duhum ba'dan wa yaqulu ajazallahu lana wa lakum ajran wa firan wa hawdan. Fa idza raja'u sa'alahum ghulatul mutakhallifina an yabi'a ahaduhum thawaba hujjatil qabri. Hajjatil qabri. Oh, hajjatil qabri. Bi hajjil mutakhallifi ilal baitil harami fa yaqulu la wala bi hajjika kulli amin. Wala bi hajjika kulli amin. Zorof. Ada harokatnya? Ya, kulla. Kulla amin. Ada walam yatajawaz fima hajjika. Yatajawaz apa natajawaz? Natajawaz. Antum yatajawaz tadi. Walam natajawaz fima hakaina anhum. Walas taqassayna jami'a bida'ihim wa dolalihim iz hiya fauqa ma yukhturu ma yukhturu bil bali au yaduru fil khiyari khayal khayal wa hadha mubda'u mabda'u ibadatil asnami fi qaumi nuhin kama taqaddama wa kullu man syamma adna ra'ihatin min al-ilmi wal fiqhi ya'lamu anna min ahamil umuri saddud dari'ati. Ah, isim ananya belum ada. Berarti saddud dari'ati. Oh, ya, isim ananya belum ada kan? Saddud dari'ati ila hadal mahzuri wa anna sahibas syar'i a'lamu bi'aqibati ma laha anhu wa ma yu'awwalu ilaihi ya'ulu ilaihi. Nah. Wa ahkamu kan maktubnya itu kan wa anna sahib syar'i a'lamu khabar anna terus wa ahkamu fi nahyihi 'indahu wa tawa'udihi 'alaihi wa anna al-khabra wa anna al-khayra wal huda fi itba'ihi fi ittiba'ihi wa ta'atihi wa syarra wa dhalala fi ma'siyatihi wa mukhalafatihi intaha kalamuhu radhiyallahu. Nah. Baik, barakallahu fikum. Kalau di saya sih waqad qarrabu bukan waqad yu'ta, tapi dikasih footnot cetakan yang lain yu'ta. Kalau di saya qarrab. Kalau di antum yu'ta ya. Nah, berarti sungguh ya telah diberikan bidzalikal wasan untuk berhala tersebut. Ya, kalau di saya waqad qarrabu dan sungguh mereka telah mendekatkan diri gitu. Ya. Kepada berhala-berhala tersebut al-kharabina dengan sedekat-dekatnya dalam keadaan mereka betul-betul mendekatkan diri. Wa kanat salatuhum wa nusukahum, salat mereka dan manasik ibadah mereka tadi ya, ibadah haji kuburan tadi ya, wa qurbatuhum li ghairillah, dan bagaimana upaya mereka mendekatkan diri kepada selain Allah Rabbil Alamin. Falau ra'aitahum yuhanni'u ba'duhum ba'da. Ya, jika Anda melihat mereka sebagian mereka mengucapkan tahniah. Ya, apa bahasa kita tahniah itu? Selamat. Sebagian mereka satu sama lain yaqulun mereka mengatakan ajazallahu lana wa lakum ajran wa firan wa hafdan. Ya, semoga Allah melipat gandakan pahala ya untuk kami dan kalian. Ya, dan juga bagiannya. Wa idza raja'u sa'alahum qulatul mutakhallifin. Nah, apabila mereka telah pulang, maka ya gulatul mutakhallifin akan bertanya kepada mereka, orang-orang yang melampaui batas dari kalangan mereka yang enggak ikut ke haji kuburan tadi akan bertanya kepada mereka. An yabi'a ahaduhum sawaba hajjatil qabri bihajjil mutakhallifi ilal baitil haram. Supaya salah seorang dari mereka mau menjual pahala haji kuburan mereka dengan haji yang dilakukannya ke Baitul Haram. Alhamdulillah. Jadi ini ada nih ya gulat kuburion yang enggak ikut. Nah, ini dia tahu nih rombongannya lagi pergi ke kuburan keramat. Pas dia pulang, saya pernah haji ke Baitullah. Saya buat kamu deh itu pahala hajinya. Ya, haji saya ke Baitullah buat kamu. Tapi pahala kamu yang ke kuburan itu buat saya. Sampai begitu. Ya. Sampai demikian. Ya. Dan memang demikian ya. Kemarin kita ngaji Tathirul Itikad sama pembunuh hadis itu juga. Digambarkan oleh Syekh Son'ani mengagungkan kuburan, kuburan bentuknya, fisiknya kayak begini, itu persis dengan ada yang di Indonesia. Padahal itu berapa ratus tahun lalu yang dialami oleh Son'ani yang beliau lihat di negeri Yaman. Itu persis ada yang di Indonesia. Nah, berarti ketika mengagungkan kuburan, kuburannya itu diapain bentuknya, itu ada salapnya gitu. Ada kuburion yang dulu yang udah ngarahin, ini begini, begini, begini. Ya. Baik. Fayaqulu la, kata orang yang apa namanya? Yang haji ke kuburan diminta, "Ayo pahala haji kuburan kamu sini." Enggak. Wala bihajjika, qul la amin, walaupun dengan hajimu yang setiap tahun. Wa hada walam natajawaz fi ma hakain anhu. Ya, masyaallah. Inilah realitanya. Kami tidak melampaui batas dari apa yang kami hikayatkan kepada Anda tentang mereka. Jadi kami enggak berlebihan dalam mengisahkan kisah mereka ini kepada ya tentang mereka ini. Walas taksaina. Ya, dan kami pun juga tidak mengurangi ya jami abidaihim, seluruh bid'ah-bid'ah mereka, wadalalihim, dan kesesatan mereka. Ini ya fauqa ma yakhthuru bil bal. Ya, karena itu semua sudah di atas, artinya sudah di luar itulah, di luar nalar kalau bahasa bebas. Artinya sudah di atas dari yang terbenak di pikiran itu. Artinya kalau bahasa kita udah di luar nurul. Nah, itu. Ma fauqa itu kalau antum mau bilang di luar nurul, nah itu. Ma fauqa itu fauqa ma yakhthuru bil bal. Nah, itu. Itu udah di luar nalar. Jangan terjemahin bebas. Au yaduru fil khayal. Ya. Dan sudah ya. Inilah. Udah di luar dugaan lah. Udah di luar khayalan. Wa hada mabda'u ibadatil asnam fi qaumin Nuh. Padahal inilah mukadimah permulaan penyembahan berhala pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Kama taqaddama, sebagaimana yang berlalu. Wa kullu man syamma, ya. Syamma ya syam, itu artinya mencium. Mencium aroma. Kalau qabbala yuqabbilu, mencium fisik. Uqabbilu zaujati, saya mencium istriku. Tapi kalau ya syam itu mencium aroma. Ya. Wa kullu man syamma adana raihatin minal ilmi, maka setiap orang yang bisa mencium sedikit aja aroma ilmu, artinya orang yang ilmunya paling cetek, wal fikhi, dan dia sedikit aja mencium aroma fikih, ya lamu anna min ahamil humur sadad dari ati ila hadzal mahdhur, dia akan pasti mengetahui bahwa di antara perkara yang paling penting adalah sadad dariah. Sadad dariah itu apa? Menutup pintu celah ya, menutup sarana dan jalan menuju apa-apa yang mahdzur, yang dilarang ini. Wa anna sahib asy-syar'i a'lamu bi akibati ma nahaa anhu. Ya. Dan bahwasanya sahibu syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih mengetahui tentang akibat dari apa yang Allah larang. Wa ma ya'ulu ilaihi. Ya, dan kemana akan membawa, kemana kemuarannya. Wa ahkamu, itu yang paling ahkam, ya, yang paling bijak, ya, yang paling bijak binahihi, dalam larangannya anhu, terkait hal tersebut. Wa tawa'udihi alaih, dan ancamannya mengenai hal itu. Wa annal khaira wal huda fitibaihi wa ta'ati, dan sebaik-baik, ya, bahwasanya sebaik-baik, ya, bahwasanya kebaikan serta petunjuk itu ada pada mengikuti dan mentaatinya. Wa syarra, dan keburukan, wa dalala, kesesatan, fi maksiatihi wa mukhalafatihi, itu ada pada mendurhakai dan menyelisihinya. Intaha kalam. Nah, ini selesai pernyataan Ibnu Qayyim ya, di Ighatsatul Lahabah. Ini sampai disebutkan oleh Ibnu Qayyim ini. Baik, babu maja'a fil kasratil halif. Nah, ini bab terkait tentang banyak bersumpah, larangan banyak bersumpah. Ya. Baik, ayat minan nahi anhu wal wa'id, yaitu larangan dan ancaman banyak bersumpah. Nah. Ya. Baik, padahal dibaca sini. Coba wakilah. Yuridu la tahlifu. Waqala haquna ikhadu aymanakum al-khumsi fala tahlifu. Wal musannifu arada min al-ayati al-ma'na alladhi dhakara Ibnu Abbasin fa inna al-qawlaini mutalazimani. Fa yalzamu min kathratil halifi kathratil khumsi ma'ama yadullu alayhi min al-istighfafi wa adami ta'limi billahi wa ghayri dhalika mimma yunafi kamalil yunafi kamalan amal tauhidi al-wajibi aw adamihi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-khalifu man faqatun lis-sil'ah barang dagangan man faqatun lil kasbi akhrajahu lil kasbi terus qul ai al-bukhari wa muslim wa kharajahu Abu Dawud wa Nasa'i wal ma'na annahu idza halifa ala idza halafa wazan ya halafa yahlifu halifan begitu. Idza halafa ala sal'atihi sil'atihi annahu u'tiya biha kadha wa kadha aw annahu ishtaraha bi kadha wa kadha wa qad yadulluhu al-mushtari sadiqan bima halafa alayhi fayakhudhuha bi ziyadatin ala qimatiha wal bai'u kadzabun. Mau ada alifnya tuh? Ada kadzabun. Baik. Terus wa halafa tam'an fi ziyadati. Tam'an fi ziyadati. Fa yaqulu qad 'asa Allah ta'ala fa yu'aqabu bi mahkil barakah. Bi mahkil barakah. Fa idza dhahabat barakatu kasbihi dakhala 'alaihi min an-naqsi a'dhamu. Hintirkan ziyadati allati dakhalat alaihi bisababi halifi. Wa rubbama dhahaba thamanu tilka sil'ati raqsan wa ma 'inda Allahi la yunalu illa bi ta'atihi wa in tazakhrafat ad-dunya lil 'asi fa'aqibatuha idmihlalun wa zahabun wa ikram. Nah, apa itu apa gitu? Halafa yahliku. Ya, halafa yahliku. Man halafa li ghairillah faqad asyrak. Ya. Wa man halafa falyahlif billah. Nah, itu. Akan ada hadis itu. Wa man halafa falyahlif, nah itu wazan itu. Baik. Qala al-musannif wa qala Allah taala wahfadhu aymanakum. Ya, dan firman Allah taala dan jagalah aiman. Aiman itu yamin. Yamin itu sumpah. Ya, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Baik. Ya. Qala Ibnu Jarir, kata Ibnu Jarir di tafsirnya, tafsir Ibnu Jarir, ai la tatrukuha bi ghairi takfirin. Janganlah kalian biarkan sumpah-sumpah kalian dilanggar tanpa ada kafarat. Ya. Kan kalau melanggar sumpah bayar kafarat. Ya, bebasin budak atau puasa 3 hari atau memberikan 10 makan orang miskin atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Ya. Wa dzakara ghairuh minal mufassirin, dan selain beliau dari kalangan umum mufassirin selain Ibnu Jarir menyebutkan ani bin Abbas dari Ibnu Abbas, maksudnya apa? Wahfadu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian, yuridu la tahliku. Maksudnya adalah jangan kalian bersumpah. Ya. Wa qala akhrun, ulama yang lainnya mengatakan ihfadu aimanakum anil hinsi fala tahnasu. Jagalah sumpah kalian dari melanggar sumpah, maka jangan kalian melanggar sumpah. Nah, al-hins artinya melanggar sumpah. Wal musannifu arada min al-ayati al-ma'na alladhi dzakarahu Ibnu Abbas. Sedangkan musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menginginkan dari ketika beliau membawakan ayat ini, ya, makna yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, yaitu jangan kalian bersumpah. Fa inna qawlaini mutalaziman. Ya. Dan ya, kedua makna, kedua pendapat ini dia saling berkaitan. Ya, fa yalzamu min kasratil halif kasratul hinsi. Karena konsekuensi dari banyak bersumpah berarti banyak melanggar sumpah. Ma amayadulu alaihi minal istighfafi wa adami ta'zimi lillah. Nah, kalau begitu ini berarti menunjukkan kepada apa? Istighfaf. Ya. Berarti ini apa namanya? Meremehkan. Dan tidak adanya pengagungan terhadap Allah. Wa ghairu dzalika, dan yang lainnya, mimma yunafi kamal tauhid al-wajibi au adamihi. Dari hal-hal yang di situ menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib atau ketiadaan dari tauhid yang wajib itu sendiri, bahkan menghilangkannya. Wah, ada di sini ya. Jelas ya. Kemudian kata musannif an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul al-halibu manfa'at manfaqatun nisilah. Ya, yang namanya sumpah itu bisa manfaqah, melariskan nisilah, barang dagangan. Ya, mamhaqatun lil kasbi. Namun itu bisa menghapus usaha. Maksudnya apa? Keberkahan usaha. Akhrajahu. Alif tasniyah itu aib al-Bukhari Muslim. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Nah, kata Syekh, ya, Abdurrahman bin Hasan, wal makna-maknanya annahu idza halafa ala silatihi, bahwa dia bersumpah ala silatihi, maksudnya untuk melariskan barang dagangan dia, annahu utiya fiha kada wa kada. Ya, dia bisa jadi diberikan, dibeli gitu dengan harga tingginya demikian. Ya, au annahu ishtaraha bi kada wa kada, atau bisa jadi nanti dia akan membeli segini segitu. Ya. Waqad yadunu al-mushtari sadiqan, nanti si pembeli ketika melihat si penjual bersumpah, nah, dia akan menyangka, oh, ini penjualnya jujur, fi ma halafa alaih, dari yang sumpah yang dia berikan kepada si pembeli tadi. Fa ya'khudhuha bi ziyadatin ala qimatiha. Iya. Akhirnya si pedagang ini dia mengambil tambahan dari qimah. Ya. Dari qimahnya tadi. Qimah nilai, nilai yang sebenarnya. Wal ba'u kadzdzab. Sedangkan si penjual dia berdosa besar. Wa halafa tama'an fi ziyadati. Dia bersumpah hanya karena tamak untuk dapat tambahan. Fa yaqulu qad asallahu ta'ala. Maka dia berarti telah bermaksiat pada Allah. Uyu aqabu bi hamkil barakati. Maka dia akan dihukum dengan hilangnya keberkahan dari dagangan dia. Fa idza dhahabat barakatul kasbi, kalau sudah hilang keberkahan usaha dia, dakhala alaihi minan naqsi a'dhamu min tilka ziyadati allati dakhalat alaihi bisababi halifihi. Ya. Nah, kalau keberkahan usaha hilang, maka ia akan ditimpa kekurangan yang lebih besar daripada tambahan yang dihasilkan karena sumpah tersebut. Wa rubbama dhahabat samanu tilka silati ra'san. Ya. Bahkan bisa jadi harga barang tersebut dapat hilang secara keseluruhan. Ya. Baik. Rasul itu, rasul mal, modal itu bisa hilang, bahkan dia enggak. Artinya ya boro-boro. Modal aja itu rugi gitu. Ya. Wa indallahi, sedangkan di sisi Allah la yunalu illa bi ta'atih. Dia enggak akan dapat apa yang di sisi Allah, enggak akan didapatkan kecuali dengan mentaati Allah. Ya. Wa in tazahraqat ad-dunya lil asi, walaupun terasa indah dunia ini ya bagi orang yang bermaksiat. Wa akibatuha, maka ya akibatnya adalah idmihlalun. Ya. Akan tetapi akibatnya adalah idmihlal, kebangkrutan. Ya. Wa dhahabun wa iqabun. Kemudian kehilangan dan iqab, hukuman, siksa. Ana. Kemudian qala al-musannifu rahimahullah ta'ala an Salman radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala salasatun la yukallimullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga orang, ya tiga jenis manusia yang Allah tidak akan ajak bicara, Allah tidak sucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Ya. Yang pertama Usaimitun zanin. Nah ini aki-aki. Usaimit itu kan orang tua yang sudah berubah, yang berzina. Wa akilun mustakbirun. Ya, akil, orang kere, miskin, tapi dia sombong. Wa rajulun ja'alallahu bida'atahu. Dan orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangan dia. La yashtari illa biyamini. Dia tidak membeli kecuali dengan bersumpah dengan nama Allah. Wa la yabi', dan dia tidak juga menjual illa biyamini, kecuali dengan nama Allah. Wa rawahu at-Tabarani bi sanadin sahih. Ini diriwayatkan at-Tabarani dengan sanad yang sahih. Wah di sini ya. Ini Usaimit. Nah, ini dengan tasgir ini ihtiqaran lah. Nah. Ini sebagai bentuk penghinaan buat dia. Dikasih tasgir Usaimit. Ya. Aki-aki kecil gitu, rendahan yang berzina. Ya, wa an Salman, Salman di sini kata Syekh ya Abdurrahman bin Hasan, la'allahu, mungkin saja Salman Al-Farisi. Bisa jadi Salman Al-Farisi radhiyallahu taala. Ya, Abu Abdullah. Aslama maqdaman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Yang beliau masuk Islam pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, wa syahida Khandaq, al-Khandaq. Dan beliau ikut perang Khandaq. Ya, wa rawa anhu Abu Utsman al-Nahdi. Yang meriwayatkan dari Salman al-Farisi adalah Abu Utsman al-Nahdi wa Syuraih ibn Simti wa ghairuha, dan yang lainnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Salman, Salmanu minna ahlil bait. Sesungguhnya Salman termasuk ahlul bait kami. Inna Allah yuhibbu min ashabi arba'atan, Aliyan wa Abadharin wa Salmana wal Miqdad. Masya Allah. Sesungguhnya Allah mencintai empat orang sahabat-sahabatku, Ali, Abu Dhar, Salman dan Al-Miqdad. Masya Allah. Akhrajahu Tirmidhi wa Ibn Majah. Dikeluarkan oleh Tirmidhi dan Ibn Majah. Qala Al-Hasan, Al-Hasan mengatakan, kana Salman amiran ala 30 alfan. Salman pernah menjadi pemimpin atas 30 ribu orang. Yakhtubu bihim, beliau berkhutbah di hadapan 30 ribu orang tersebut. Fi aba'atin yaftarisu nisfaha. Ya, pernah berkhutbah dengan menggunakan aba'ah, mantel yang ia bentangkan setengahnya. Wa yalbasu nisfaha. Kemudian ia kenakan separohnya lagi. Wa tufiya fi khilafati Utsmana, dan beliau wafat pada masa khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Qala Abu Ubaidah, ya sanata 36. Kata Abu Ubaidah, ya, beliau wafat pada tahun 36 Hijriah. Ya. An 350 sanatin, dalam usia ya 53 tahun. Wa yuhtamalu annahu Salman ibn Amir. Namun ada juga kemungkinan Salman yang dimaksud sahabat yang lain, yaitu Salman ibn Amir ibn Aus ad-Dabbi. Bisa juga Salman yang lain. Allah Allah. Semisal nama Jabir, Jabir itu banyak di kalangan sahabat. Ya, ada Jabir bin Abdullah, Jabir yang lain. Wa qawluhu salasatun la yukallimuhullah. Dan sabda Nabi, ada tiga jenis manusia yang Allah tidak akan ajak bicara. Ya. Ya, ini nafyul kalamil rabbi, yaitu dinafikannya Allah berbicara kalam Rabb, wa taqaddasa an haula. Ya. Yang maha suci Allah dari mereka al-usati. Nah, jamak dari al-asi, asin. Dari tiga orang yang bermaksiat ini. Yang orang tua laki-laki berzina, kemudian apalagi tadi orang miskin yang sombong. Yang sombong, dan satu lagi apa? Yang menjadikan nama Allah sebagai barang dagangan dia. Dikit-dikit bersumpah dengan nama Allah supaya melariskan dagangan atau membeli. Nah, ini adalah dalilun ala annahu yukallimu aman ata'ah. Ini berarti dalil bahwasanya Allah akan berbicara kepada siapa yang mentaatinya. Wa annal kalama sifatun min sifati kamalih. Dan bahwasanya kalam adalah sebuah sifat di antara sifat-sifat kesempurnaan Allah. Wal adillatu ala dhalika min al-kitab wa sunnah adharu syai'in wa abyanuhu. Dan dalil-dalil mengenai hal ini dari Quran dan sunnah itu adharu syai'. Ya. Tidur. Siapa ini namanya? Hah? Jangan tidur. Oh, untung bukan di Al-Hasan. Kalau di Al-Hasan saya suruh diri. Tidur dia. Emang suka tidur kalau di pondok? Enggak. Nah, jangan tidur. Kalau tidur push up atau ngantuk. Atau cuci muka tadi. Ngantuk. Rugi kalau tidur. Abangan tanya Abang Antum gimana kalau ngantuk di depan saya. Abangnya langganan berdiri tahu Paris. Nah. Ya. Terus kalau ada yang saya suruh diri, saya panjang-panjangin dari sini. Biasa sejam jadi satu setengah jam. Baik. Nah, dalil-dalil mengenai hal ini dari Quran dan Sunnah itu amat jelas, amat terang. Wa abiyan. Wa hadha huwa alladhi alaihi ahlus sunnati wal jamaah minal muhaqqiqin. Dan inilah pendapat ahlus sunnati wal jamaah dari kalangan para ulama ahli tahqiq. Ya, yaitu qiyamul af'al billahi subhanahu wa ta'ala. Yaitu bahwasanya Allah memiliki perbuatan-perbuatan. Makanya nanti sifat Allah itu ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat zatiyah, sifat yang senantiasa ada pada Allah. Ya. Kalau sifat fi'liyah, sifat yang bergantung dengan kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah bersifat dengan. Sifat zatiyah, sifat ulu. Sifat ilmu. Sifat sama', sifat basor. Ya. Sifat kudroh dan yang lainnya. Nah, kalau sifat ya fi'liyah, sifat istiwa di atas ars. Sebelum Allah beristiwa di atas ars, Allah sudah punya sifat ulu, tinggi. Nah, kalau sifat kalam gimana? Nah, kata para ulama, dari satu aspek dia adalah sifat zatiyah, satu aspek sifat fi'liyah. Ya, satu aspek sifat zatiyah bahwasanya Allah tidak bisu. Nah, ada aspek yang lain dari sifat fi'liyah, Allah berbicara dengan hambanya kapan saja Allah kehendaki, diantaranya di hari kiamat kelak. Wah, di sini ya. Nah, dan kalam Allah dengan huruf dan suara, tidak sebagaimana dikatakan oleh Asy'ariyah. Wa annal fi'la yaqa'u bi masyiatihi ta'ala. Dan bahwasanya, nah ini tadi, perbuatan Allah itu berkaitan apa? Terjadi dengan kehendak Allah Ta'ala. Wa qudratihi, dan kekuasaannya, kemampuannya. Syai'an fa syai'an. Ya. Satu persatu. Walam yazal muttasifan bihi, dan Allah senantiasa bersifat dengannya. Fahuwa hadisul ahad. Ya, maka dia adalah hadisul ahad, yaitu kejadiannya, kejadian yang satu persatu tadi. Qadimun Nau. Jadi kejadiannya ahad. Kejadiannya ahad gitu. Tapi jenisnya qadim. Qadimun Nau. Jadi Allah sudah bersifat dengannya sifat azali. Kama qala ta'ala innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya. Jadi kejadiannya baru. Ya, kejadian baru. Tapi Allah qadim, sifat Allah telah bersifat dengan itu sejak lampau. Ya, sesungguhnya perkaranya jika Allah menghendaki suatu hal, Dia cukup berfirman, jadilah maka jadi. Ya, maka terjadilah. Nah, fa'atabil hurufi abdalati alal istiqbal. Ya. Dan ayat ini datang dengan huruf-huruf yang menunjukkan akan istiqbal, akan yang masa mendatang. Ya, ayat-ayat tentang kalam. Wal af'al adalati alal hal, dan perbuatan-perbuatan Allah yang menunjukkan kepada makna saat ini. Wal istiqbali aidon, dan masa datang juga. Wadzalika fil Qur'ani katsirun, yang demikian di Al-Qur'an banyak sekali. Qala Syekhul Islam fa idza qalu lana ya'ni an-nufatu. Nah, apabila mereka, yaitu kalangan nufat, para pengingkar sifat-sifat Allah berkata kepada kita, fahada yalzamu an takuna al-hawadisu qa'imatan bihi. Ya. Kalau begitu berarti Allah bersifat dengan hal dengan berbagai sifat-sifat yang hadis, yang baru. Ya, qulna, kita jawab, wa man ankara hadza qablakum min as-salafi wal a'immah. Ya, kita jawab, siapa ulama salaf kalian dan siapa para imam kalian yang mengingkari ini sebelum kalian? Wa nususul Qur'ani was sunnati tatadammanu dzalika min ma'asharihil aqli. Sedangkan nas-nas Al-Qur'an dan sunnah itu mengandung itu semua, memuat itu semua. Ya. Dan ma'asharihil aqli, serta akal yang sehat sekalipun itu menyatakan demikian. Walabdul hawadis mujmalun lafat hawadisi. Ya, adapun kata hal-hal yang baru itu mujmal, masih global. Qad yuradu bihi al-amradu wan naqaisu. Ya, terkadang yang dimaksudkan menunjukkan amrad, berbagai penyakit maupun sifat yang kurang. Wallahu taala munazzahun an dzalik. Sedangkan Allah taala disucikan di hal tersebut. Lakin yakumu bihi ma yasha'uhu min kalami. Ma yasha'u min kalami. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki. Ya, min kalamihi, berupa ucapannya, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya, wa nahwu dzalik, dan semisalnya. Mimma dalla alaihi kitab wa sunnah, sebagaimana yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Baik, cukup sampai sini ya. Ana subhanakallah.